Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Sederalun, Berita Malam edisi hari ini, Jumat 3 Mei 2019, dibacakan Ilham. Pelajar di Lok Semawe tetap sekolah selama Ramadan. Pemko Langsa bantu uang megang kepada 6.700 kepala keluarga miskin. Seribuan anak yatim di 3 kecamatan di Biren mendapat santunan. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lok Semawe telah mengeluarkan surat edaran terkait proses belajar mengajar selama bulan Ramadan. Kepada pelajar SD dan SMP sederajat di kota itu, tetap ada kegiatan sekolah selama bulan puasa, yaitu mulai 13 hingga 25 Mei atau selama 2 pekan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lok Semawe, Nasrudin, mengatakan aktivitas belajar mengajar pada bulan puasa dinamakan pendidikan Ramadan. Namun setiap pelajar tetap menggunakan seragam seperti biasa dan Dewan Guru juga wajib hadir semuanya. Untuk jadwal masuk sekolah tetap pada pukul 7.30, sedangkan waktu pulang nantinya akan disesuaikan oleh sekolah masing-masing. Begitu juga teknis dan materi pelajaran agama juga diatur oleh sekolah masing-masing. Sekolah akan dimulai pada minggu kedua dan ketiga Ramadan atau selama 2 pekan, sedangkan minggu pertama dan keempat tetap libur. Tujuan dari pendidikan Ramadan ini dalam upaya menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan taat beribadah. Sederalun Wakil Wali Kota Langsa, Marzuki Hamid, secara simbolis menyerahkan bantuan dana megang kepada 6.700 kepala keluarga miskin di 66 gampung Jumat pagi tadi. Bantuan uang megang diserahkan melalui kecik dan imam gampung di Aula Setda Pemko Langsa. Setiap keluarga miskin mendapat uang megang senilai Rp100.000. Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid mengatakan bantuan uang megang selama ini rutin diberikan Pemko Langsa sejak kepemimpinan Usman Abdullah dan Marzuki Hamid. Bantuan uang megang diutamakan kepada masyarakat fakir dan miskin yang ada di Kota Langsa. Marzuki menekankan kepada seluruh kecik dan imam gampung agar bantuan uang megang tersebut benar-benar disalurkan tepat sasaran. Wakil Wali Kota juga mengharapkan kepada orang kaya di masing-masing gampung agar dapat meringankan tangannya untuk membantu fakir miskin. Sederalun, seribuan anak yatim di Kecamatan Jenip, Pelimbang, dan Pandrah, Kabupaten Biren mendapatkan santunan pada Jumat pagi. Bantuan ini bersumber dari Barisan Muda Umat atau BMU dan Forum Musyawarah Pimpinan 3 Kecamatan, serta pihak donatur lainnya. Humas Barisan Muda Umat atau BMU Al-Fadal mengatakan, untuk menyantuni seribuan anak yatim itu, pihaknya menyalurkan dana sebanyak Rp300 juta lebih. Dana sejumlah itu merupakan sumbangan masyarakat di 3 kecamatan tersebut. Kegiatan sosial menyambut bulan suci Ramadan ini dipelopori oleh Abia Rauhul Mudi yang mengajak Muspika dan Asosiasi Pemuda di 3 kecamatan untuk mencari sumbangan dari masyarakat setempat, baik dengan beras, segenggam maupun uang tunai. Sementara itu Ketua Umum BMU Pusat Tengku M. Yusuf Nasir mengatakan kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama para milenial Asosiasi Pemuda di 3 kecamatan. Mereka bergerak dari pintu ke pintu rumah warga untuk mengutip sumbangan per kepala keluarga. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil masih melakukan rekap suara hasil pemilu tingkat kabupaten Jumat ini. Namun rekap suara berjalan alot, bahkan satu kecamatan yaitu Kecamatan Singkil Utara terpaksa ditunda. Ketua KIP Aceh Singkil, Edi Sugianto, mengatakan untuk rekapitulasi Kecamatan Singkil Utara ditunda, penundaan dilakukan lantaran muncul protes dari saksi. Hal ini dipicu terkait dipisahnya hasil rekap 1 TPS Lapas Singkil yang masuk dalam desa Ketapang Indah dengan 6 TPS di desa tersebut saat rekap tingkat PPK. Seharusnya hasil rekap TPS Lapas digabung dengan seluruh TPS Ketapang Indah. Selanjutnya rekap suara dilanjutkan Kecamatan Singkil. Namun lagi-lagi berjalan alot, saksi mempertanyakan jumlah daftar pemilih khusus untuk rekap perolehan suara presiden dan wakil presiden. Rekap di Singkil menghabiskan waktu lebih sejam. Sebelum penetapan hasil rekap, pimpinan rapat pleno Edi Sugianto mempersilakan saksi presiden yang keberatan mengisi formulir keberatan. Pada hari kedua rekapitulasi yang dimulai pukul 9 hingga pukul 16 baru selesai satu kecamatan. Berbeda dengan rekap hari pertama, walau ditambah acara seremonial pembukaan berjalan lancar. Pada siang hari bisa menyelesaikan 3 kecamatan dan malamnya 3 kecamatan, sehingga total selesai 6 kecamatan dari 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Sederalun, harga daging di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah menjelang megang bulan puasa Ramadan 1440 Hijriah mengalami kenaikan. Bahkan harga daging di kota dingin itu telah naik sejak 1 Mei 2019. Harga normal daging sapi maupun daging kerbau di hari-hari biasa sekitar Rp140.000 per kilogramnya. Namun sejak beberapa hari lalu, harga daging di sejumlah pasar di Kota Takengon mengalami kenaikan Rp10.000 sehingga menjadi Rp150.000 per kilogram. Seorang pedagang daging di pasar bawah Kampung Baru, Takengon, Kelly, mengatakan harga daging akan terus bergerak naik hingga hari megang nanti. Diperkirakan bisa mencapai Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga daging juga dipengaruhi permintaan pasar terhadap kebutuhan daging di megang bulan puasa tahun ini. Sederalun, kerusakan ruas jalan penghubung Kecamatan Simpang Kiri menuju Kecamatan Runding, Kota Subulu Salam, hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah Aceh. Puluhan titik kondisi fisik jalan sepanjang 17-an kilometer dipenuhi lubang besar, bahkan sebagiannya sudah hancur dan jadi kubangan saat musim hujan. Sejumlah pengendara yang melintas mengeluhkan tak adanya perhatian pemerintah terhadap perbaikan jalan. Padahal jalan Simpang Kiri Runding menjadi urat nadi bagi belasan ribu masyarakat yang bermukim di Kecamatan Runding. Salah seorang pengguna jalan, Maharudin, mengatakan kerusakan jalan Subulu Salam Runding sudah berlangsung sejak bertahun-tahun, namun belum mendapat perbaikan serius dari pihak terkait. Selain ruas jalan Subulu Salam Runding, sebagian badan jalan Buluh Dori, Kecamatan Longkip juga hancur. Tak hanya itu, beberapa jembatan yang melintang di sana juga menunggu korban. Pasalnya jembatan berupa kayu selama ini terkesan menjadi ajang tambal sulam dan tidak pernah diperbaiki secara permanen. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Jumat 3 Mei 2019. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.